pasala enaruke. Snurat keti irmiato hakare wait mormiori fare. Keskede tituso. Musti memajar irmiato hakare maramorih nemo tohana mamlai Kristus ke ia jarare. Odem surata maka amo suredakun, ma musti mo raneti manenen tenatare tiktela atiat saita saibo, odeh rei lulwoliau, mara morih neke irirera lansir. Masir neke musti mo ortoha Kristus ke manenen, oder lobak irire bain-bain, ode kolnye masun gwek diansir, desike mo musti mo ralgiau ralatare manenen ti Kristus ke. Koljes jakunom surata maka en mosure, marmorih mortohanam hula sogwe ibuke. Ode keterahe siri remani tare kirai, detele mamoren tua ke magiala sir. De musti morajal era era sareti enen murare, oder surat sir marlobak laitare, ode anatare dakun. Ode enen murde sikrera morih neke musti mora jaga tenatare tiktela atiat saita saibo. Ode musti mohre ilul woliau. Musti mora latare nel nyel. Ode musti morandil marah nabak wait seikrala narema eras. Musti mor dakin maralak tela erasare. Ode musti mor nauk tenatare mababah marartomolulai tare dakun. Kol nyer morih kol jes, desike o irire lema bisa marah muai hula sogwe tunanare. Kol jes jakuno tituso, tiliala murare, musti mo mal ralam gue krala kemam surat sir, mahre ei lulwoliau, odera jaga tenatare tiktela atiat saita saibo. Ode oine musti mo malak tela era sarebo, ma irirer seak tohao, ma ralakola odakun. Ode kolnye majar irire, desikeo mal ralang gue krala nyel-nyel gema majar sir bain-bain, ode majar sira gyor alan kedakun. Ode namua jarare musti mo mlai, ma irire lema bisa marudu salketio. Malakol jes, ma irmia sorwo de sikre anar mai, kalile makikak salam lati sirde, marakana kait. Odem surat irmia karya redakun, ma musti mor tomol wait bosare tinam saita saibo, ode rala wait bos de sikre rala tare maki mukmukai. Ode makarya de sikre keterare situna ror wait bosare, ode kete ratina wait bos desikre wait namit-namit. De makarya desikre musti morala tot nyoyabit nekrema eras. Ma wait bos sarer tohak sir. Kol jesike ma irireratos makarya desikre. Desikeo irmiatos makarya desikre. Anaralana brit malosua hulaso maori hitnye. Hula sogwe siusurala eras keti irire mumude. Tituso, musti momajar ktela nekre mumuti irmia toha kare, kali hula sogwe siusurala eras keti irire mumude, neke yalksala ke itma yaori hirgie. Hula sogwe wasi eras desike gyajarit, matuni kitio tata lema kitohanam hula sogwe ibuke, matotuk ba. Ode gyajarit jakun, matunik tela atiat tama bokao ta latinus kek temneke, matotuk ba. Makteyo gyajarit syuruk, matamori tinus kek temne, desike mothe ei lulwoliau, mata jaga itienatare tik tela atiatare, ode tala nama mlaire, ode tohanam hula sogwe ibu kebo. Denje musti mot morif koljes, mata kita sew ana mamane. Senweke anak jala itriala tarema kimuk mukai. Kali ti sedwesi ke anak Yesus Kristus ke mia yorwasi madelah ke mak nyel mialai. Yesus Kristus neke hula soulan lahu ke ode ine ia orihitnye. Ode ine dakuno yaltenan kema miat mialitan etait. Mayaditi ityoha ityot nyoyabit atyat nekre mumude. Ode yala itmya nel nyel yait, mawasi ir yait, matamdil matalak telai rasare. Lemade tituso. Musti mo majar nam kutanuk tiyo desikre mumuti irire. Odem surat sir martoha nam muajarare. Odem terik irle mamato molu nam musuratare. Odem nuenas. Haret manos yula sogwe kimino ma majar koljes, desike mo ketem lura irgeit ma ihmuay nam muajarare.